Telah kita jelaskan tentang bab sutratul musalli, sutrah orang yang salat. Dan di dalam pembahasan sutrah ini ada beberapa perkara yang mungkin ada baiknya saya jelaskan. Bab tentang sutra di dalam salat, walaupun dia adalah hal yang dimaklumi pensyariatannya di kalangan para ulama dan dibahas di hampir setiap buku fikih, namun ia termasuk sunnah, tuntunan syariat yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin atau tidak diamalkan. Nah, karena itu di dalam menghidupkan sunnah ini kadang sedikit banyak terjadi hal-hal yang menyebabkan sebagian dari orang-orang yang begitu kenal dengan sunnah, mereka ada sikap untuk lebih tidak menerima. Maka ada sebagian pembahasan di sini yang perlu saya jelaskan, bahwa kewajiban untuk memasang sutrah itu adalah kewajiban bagi siapa yang ingin salat. Begitu dia ingin salat, dia pasang sutrah di depannya. Kalau sementara salat sutrahnya pergi, hilang, ya, maka dia tidak ada keharusan untuk maju ke depan. Kalau dia ingin maju, tidak ada masalah. Cuma tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Kalau sudah di pertengahan salat, ya, jadi kadang yang terjadi sebagian permasalahan, kadang sebagian ikhwah salat di masjid umum, ya, setelahnya pergi, dia dari shof ketiga berjalan ke shof pertama. Dan ini keliru, ya. Ini keliru, sebab dari shof ketiga ke shof pertama itu ke tempat yang sudah jauh. Bukan lagi orang salat namanya itu orang jalan-jalan. Ya. Kalau dia melangkah selangkah dua langkah, itu biasa wajar. Ya. Tapi kalau melangkah sedemikian banyak, ini hal yang sudah bertentangan dengan mana sholat. Jelas ya? Kemudian tidak harus dia maju ke depan. Tidak harus dia maju ke depan. Sebab di kalangan orang yang tidak mengetahui sunnah ini, dia hanya memahami bahwa orang ini ya, main-main sholatnya. Atau yang semisal dengan itu. Ini hendaknya dipelihara dan dijaga. Kemudian yang kedua, terkait dengan orang yang sholat tidak memakai sutrah, maka itu adalah antara dia dan antara Allah. Ya. Kita tidak ada kewajiban untuk mengambilkan sutrah untuknya, ditaruh di depannya. Tidak ada kewajiban kita duduk di depannya supaya menjadi sutrahnya. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia lakukan tanpa ada mafsadat, maka itu dari bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak ada masalah. Tapi bukan keharusan. Bukan keharusan. Ya. Untuk dia meletakkan, itu antara dia, perintah terkait dengan dia. Kewajiban memasang sutra itu perintah terkait dengan orang yang mau sholat. Bukan orang yang melihat orang yang sholat. Jelas ya? Dan ini dari pembahasan yang kadang banyak terjadi kesamaran di dalamnya. Maka apa yang kita terangkan di pembahasan sutrah di sholat ini nandanya diperhatikan dengan baik. Sebab segala perkara Kalau dilakukan melebihi kadar pensyariatannya, maka itu adalah hal yang tercela di dalam syariat kita. Perkara yang tercela. Hendaknya kita melakukan segala yang dituntunkan sebagaimana yang disyariatkan. Baik. Kemudian di bab berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala,